بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله. Sekarang kita masih berada pada pembagian al-mahabbah, pembagian rasa cinta, yaitu halaman yang ke-172. Bagian atas itu matannya kita baca dulu. Qala al-imam al-mujaddid al-syeikh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Tamimi rahimahullah, al-mahabbatu as-salisah, jenis rasa cinta yang ketiga, tabi'iyatun, rasa cinta yang bentuknya tabiat. Maksudnya itu rasa cinta tersebut adalah tabiat manusia. Bukan perkara-perkara yang lain. Kita lihat. Wa hiya mahabbatul mal wal walad. Seperti cintanya manusia kepada hartanya dan anaknya. Tabiat bukan? Tabiat. Cintanya seorang suami dengan istrinya, tabiat. Naam. Atau cintanya istri kepada suaminya, tabiat. Cintanya seorang ibu dengan anaknya, tabiat. Naam, barakallahu fikum. Maksudnya secara tabiat memang manusia itu punya rasa cinta yang seperti itu. Naam. Kata beliau, idza lam tashghul an ta'atillah wa lam tu'in 'ala maharimillah fa hiya mubahatun, kata beliau. Naam, kata beliau, apabila rasa cinta yang tabiat tadi itu tidak sampai menyibukkan dari ketaatan kepada Allah, tidak pula membantu atau menolong untuk melakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala haramkan, maka diperbolehkan. Apa maksudnya? Jadi rasa cinta yang sifatnya tabiat itu kalau tidak sampai menghantarkan kepada kesyirikan, tidak menghantarkan kepada perkara yang haram, tidak menghantarkan kepada kemaksiatan, boleh-boleh saja. Apa maksudnya? Tapi kalau misalkan dia cinta istrinya sampai berlebihan, hingga dia meninggalkan agamanya, hingga istrinya murtad pun dia ikut murtad, nah itu yang dilarang. Paham ya? Hukum asalnya seorang suami cinta kepada istrinya mubah gak aslinya? Mubah, boleh, tabiat. Namun kalau rasa cinta tersebut sampai menghantarkan kepada perkara maksiat atau perkara yang haram, jadi haram. Nafum? Naam. Kita lihat syarahnya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah, as-salisatu yang ketiga, bawah itu ya, mahabbatun tabi'iyatun, rasa cinta yang sifatnya adalah tabiat manusia. Ay, madbu'un 'alaiha al-insan. Maksudnya, nah barakallahu fikum, kata beliau, matbu'an 'alaiha al-insanu wa mafturun 'alaiha. Maksudnya rasa cinta tersebut sudah tercetak pada manusia dan sudah dijadikan fitrah manusia. Jadi manusia itu memiliki fitrah dan memiliki tabiat bahwasanya dia itu memiliki rasa cinta. Nah, seperti cinta seorang bapak kepada anaknya, ya kan? Seorang istri kepada suaminya, sudah kami jelaskan tadi. Kata beliau, yuhibbul insanu aqaribah. Seperti manusia atau seorang mencintai kerabat-kerabatnya. Tabiatnya? Tabiat. Yuhibbu auladahu, dia mencintai anak-anaknya. Yuhibbu asdiqa'ahu, dia mencintai sahabat-sahabatnya. Yuhibbu man ahsana ilaih, dan dia mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Hadhihi mahabbatun tabi'iyatun la yu'akhad 'alaihal insan illa idza qadamaha 'ala mahabbatillahi wa rasulih. Bagus sekali penjelasannya, perhatikan. Kata beliau, ini adalah rasa cinta yang sifatnya tabiat. Yang seseorang tidak dihukum, tidak dilarang, tidak dihukum, tidak dikasih na'am barakallahu fikum siksaan dikarenakan apa? Melakukan cinta yang sifatnya tabiatan itu. Kecuali apabila orang tersebut lebih mendahulukan cintanya na'am daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Paham maksudnya? Jadi dia lebih mencintai istri dan anaknya daripada cinta Allah dan Rasulnya, ini dilarang. Kenapa dilarang? Karena nanti akan terhilangkan padanya sifat yang sangat mulia. Karena termasuk salah satu sifat orang yang dia akan bisa merasakan manisnya keimanan adalah apa? Adalah na'am barakallahu fikum ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Artinya apa? Hendaknya dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Gak boleh dia lebih mencintai istrinya, lebih mencintai anaknya daripada kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya. Paham maksudnya ya? Tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Nah terus bagaimana yang sahih? Yang tepat adalah hendaknya dia mencintai Allah dan Rasulnya Itu lebih. Nah, barakallahu fikum. Mencintainya hendaknya apa? Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada keluarganya tadi. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Fa innahu hina idzin ya'sam, maka orang tersebut pada waktu itu pula dia berdosa. Kenapa? Karena dia lebih mengedepankan cintanya kepada keluarganya dibanding cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Mafhum soalannya ya. Jadi cinta yang sifat tabiat ini, cinta yang sifatnya tabiat ini hukum asalnya boleh-boleh saja. Asalkan apa? Asalkan tidak sampai cinta tersebut membikin enam orang tersebut meninggalkan perintah-perintah Allah atau menjerumuskan orang yang mencintai tersebut kepada perkara yang haram. Paham masalah ya? Nah, barakallahu fikum. Dalam artian kalau seandainya rasa cinta tersebut justru membikin dia terjerumus kepada perkara yang haram, jadi haram cintanya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Allah Ta'ala berfirman, قُلْ إِنْ كَانَ أَبَاءُكُمْ وَأَبْنَاءُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اِقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Artinya, katakanlah, jika bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian dan saudara-saudara kalian dan istri-istri kalian dan keluarga kalian dan harta yang kalian kumpulkan dan perdagangan yang kalian khawatir nam kebangkrutannya dan tempat tinggal kalian lebih kalian ridhai, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan juga nah barakallahu fikum, jihad di jalan Allah lebih kalian tinggalkan, maksudnya kalian lebih mencintai harta daripada mencintai Allah dan Rasulnya, dan juga lebih mencintai harta-harta tadi daripada jihad di jalan Allah, maka tunggulah hingga datang hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati itu. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dan Allah Ta'ala tidak memberikan hidayah kepada kaum yang fasik. Orang yang fasik itu orang yang senantiasa meninggalkan perkara-perkara yang Allah Ta'ala perintahkan. Kata beliau, فَإِذَا قَدَّمَ مَحَبَّةَ هَذِي الْأَشْيَاءَ عَلَى مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّهُ مُتَوَعَّدٌ بِهَذَا الْوَعِيدِ. Artinya, apabila seseorang tersebut lebih mengedepankan rasa cintanya terhadap perkara-perkara yang sudah disebutkan tadi, jadi dia lebih cinta kepada bapaknya, lebih cinta kepada anaknya, lebih cinta kepada saudara-saudaranya, lebih cinta kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada harta yang dia kumpulkan daripada cintanya kepada Allah dan Rasulnya, maka orang tersebut mendapatkan ancaman dengan ancaman ini tadi. Mendapatkan ancaman dengan ancaman yang terdapat dalam ayat ini. Maksudnya apa? Tunggu saja sampai datang hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu musta'an. Itu rasa cinta jenis yang ketiga. Kemudian yang atas itu yang matan lagi. Qala al-Imam al-Mujaddid rahimahullah wal mahabbatu rabi'atu, rasa cinta yang keempat, jenis yang keempat. Hubbu ahli tauhid wa bughdu ahli syirk. Naam, ini yang paling bagus ini. Mencintai naam barakallahu fikum ahli tauhid, orang yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan membenci ahli syirk dan membenci pelaku kesyirikan. Paham ya? Mencintai ahlu tauhid, mencintai orang yang bertauhid, dan membenci ahlu syirik, membenci pelaku kesyirikan. Ini bagusnya ini. Nah, bahkan wajib kita lihat. Wa hiya awsaq ulal iman, yang mana rasa cinta seperti ini adalah ikatan keimanan yang paling kuat. Wa a'dham ma ya'budu bihi al-'abdu rabbahu, dan merupakan rasa cinta yang paling agung yang seorang hamba menyembah Rabb-nya. Yaitu apa? Mencintai ahlu tauhid dan membenci ahlu syirik, membenci pelaku kesyirikan. Nah, karena apa? Karena rasa cinta dan rasa benci yang dibangun di atas barakallahu fikum tauhid yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terbaik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah min awsaq urang iman." Artinya apa? Cinta karena Allah atau di jalan Allah, dan benci karena Allah atau di jalan Allah, merupakan tali ikatan keimanan yang paling kuat. Jadi cinta dan benci bukan karena hartanya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat penjelasannya Syekh Shalih Al-Fauzan wafaqahullah, kata beliau bahwa itu قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه المحبة الرابعة راس cinta yang keempat محبة أولياء الله وبغض أعداء الله mencintai wali-wali Allah dan membenci musuh-musuh Allah فهذه الموالاة في الله والمعاداة في الله dan inilah yang dikenal dengan berloyalitas di jalan Allah dan bermusuhan di jalan Allah inilah yang dikenal dengan perkara tersebut فَيُحِبُّ أَهْلَ التَّوْحِيدِ وَيُبَغِضُ أَهْلَ الشِّرْكِ maka hendaknya orang itu mencintai orang yang mentauhidkan dan membenci pelaku kesyirikan harus itu هَذَا أَوْسَقْ orang iman yang seperti ini adalah tali keimanan yang paling kuat وَهَذَا هُوَ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ dan perbuatan inilah yang dikenal dengan apa cinta di jalan Allah dan benci di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan khawatir barakallahu fikum seseorang manakala saling mencintai saudaranya karena Allah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dia akan mendapatkan jaminan nanti di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala di antaranya Rasulullah mengatakan وَرَجُلًا تَحَابَّ فِي اللَّهِ اِجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ dua orang lelaki yang saling cinta mencintai karena Allah bertemu, berkumpul karena di jalan Allah berpisah pun di jalan Allah subhanahu wa ta'ala na'am barakallahu fikum itu perlu diperhatikan. Ya, persahabatan yang hakiki itu adalah persahabatan yang dibangun di atas Al-Quran wa Sunnah. Dibangun di atas Tauhid, itu yang paling inti. Bukan dibangun di atas ambisi hawa nafsu duniawiyah, bukan. Nah, kita lihat di sini. Kata beliau, وَهَذَا هُوَ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ هَذَا هُوَ الْوَلَاءُ وَالْبَرَاءُ inilah yang dikenal dengan apa? Al-Wala'u wal-Bara'u. Al-Wala'u itu berloyalitas. Nah, Bara'u itu berlepas diri. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita berloyalitas kepada ahlut tauhid dan berlepas diri kepada apa? Terhadap ahlus syirik. Seperti itu. Wa hadza min as'abil umur 'ala al-insan. Ini termasuk perkara yang paling susah dan paling sulit na'am yang dihadapi manusia kata beliau. Fa in kana yuhibbu ahlut tauhid wa yuwalihim wa yubghidu ahlus syirki wa yu'adihim. Maka jika orang tersebut mencintai na'am orang yang mentauhidkan Allah dan berloyalitas kepada mereka serta benci kepada pelaku kesyirikan dan memusuhi mereka fahadihi alamatul imani ar-rasikh ini menunjukkan tanda keimanan yang dalam jadi termasuk tanda keimanan seorang dikatakan keimanan yang dalam sekali atau tanda keimanan orang itu dalam adalah apa? Adalah dia mencintai ahlu tauhid dan memusuhi apa? Ahlu syirik nah, mafhum insyaAllah ya ayo na'am barakallahu fikum kita lanjutkan kalau sudah paham kita lanjutkan yang berikutnya al-ayatus tsaniyah ayat yang kedua ini masih penjelasan daripada surat apa? Al-Fatihah karena kitab yang kita baca ini apa? Kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah yaitu apa? Sebagian faedah yang dipetik dari surat Al-Fatihah oleh karena itu kalau antum lihat matan di atas itu al-ayatus tsaniyah ayat yang kedua itu maksudnya ayat dari surat Al-Fatihah setelah penjelasan alhamdulillah rabbil alamin ya kan arrahmanir rahim nah seperti itu kita lihat sini al ayatus tsaniyah ayat yang kedua fiha ar-raja di dalamnya ada raja apa raja itu harapan atau berharap paham ya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari azab kubur atau azab akhirat dan harapan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam surganya misalkan seperti itu kita lihat penjelasannya Syekh Shalih Al-Fauzan. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah al-ayatu tsaniyatu min surat Al-Fatihah. Ayat yang kedua dari surat Al-Fatihah. Karena pendapat yang sahih bahwasanya surat Al-Fatihah terdiri dari berapa ayat kemarin? 7 ayat. Nah, 7 ayat itu nanti tanpa bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim pendapat yang sahih bukan termasuk surat Al-Fatihah. Namun termasuk apa ayat tersendiri yang fungsinya untuk memisahkan antara satu surat dengan surat yang lainnya. Oleh karena itu antum jumpai dalam Al-Quran mulai dari awal sampai akhir nam setiap surat diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali surat At-Taubah. Nam kecuali surat apa? At-Taubah dikenal juga dengan surat Al-Bara'ah dikenal juga dengan surat Al-Fatihah bukan Fatihah ya lainnya. Al-Fatihah pakai dot Al-Fatihah. Nah, maksudnya itu adalah surat yang membongkar menjelekkan kejelekan orang munafikin. Paham ya? Jadi dikenal dengan surat Al-Bara'ah, surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nah, Barakallahu fikum. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Nah, jadi yang sahih bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk surat Al-Fatihah ya. Nah, 7 ayat itu dimulai dari alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini sebagian dihitung dari situ. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam, kita lihat di sini. Qala Syekh Shalal Fauzan wa faqahullah wa hiya Ar-Rahmanir Rahim. Ayat yang kedua maksudnya adalah Ar-Rahmanir Rahim. Fiha ar-raja'u, di dalamnya ada pendalilan masalah raja, yaitu sifat berharap. Raja'u rahmatillah, berharap terhadap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu idza kana Rahman, idza kana Rahmanir Rahiman, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala apabila Allah taala adalah zat yang Maha pengasih dan juga penyayang, fa innahu turja rahmatuhu subhanahu wa taala, maka sesungguhnya diharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki ar-rahmah, memiliki apa, ar-rahmah yang sifatnya umum dan khusus. Amnya rahmah itu kasih sayang yang sifatnya umum, itu semua dapat. Amnya orang kafir, orang musyrikin, orang barakallahu fikum munafikin, semuanya mereka dapat enggak kenikmatan tersebut? Dapat rahmat, tapi sifatnya umum. Adapun rahmat yang sifatnya khusus, khusus kepada segenap kaum muslimin mukminin saja. Nah, karena mereka cuma dikasihani, diberi apa? Diberi kasih sayang di dunia saja orang kafir itu. Di akhirat nanti mereka nam penduduk api neraka kekal di dalamnya. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Yang atas itu, paham salah ya? Jadi kandungan daripada ayat yang kedua Ar-Rahmanir Rahim, di dalamnya ada pendalilan masalah roja. Ya, sifat berharap tadinya. Sekarang yang berikutnya kata beliau, qala al-imam al-mujaddid rahimahullah wal ayatu tsalisatu, dan ayat yang ketiga maliki yaumiddin fiha al-khauf, di dalamnya ada pendalilan masalah apa? Khauf, rasa takut. Naam. Kita lihat penjelasannya bawahnya itu. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan waffaqahullah wa hiya qawlu ta'ala maliki yaumiddin, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ketiga dari surat Al-Fatihah. Kata beliau, maliki yaumiddin, yaitu zat yang memiliki hari kebangkitan. Zat yang memiliki hari kiamat. Fiha at-takhwifu min hadal yaum. Di dalamnya ada apa? Ada takhwif. Nah, takhwif itu maksudnya adalah menakut-nakutin. Membikin orang itu takut terhadap hari tersebut. Hari apa? Hari kiamat. Wal idanatu yaumal qiyamah bil a'malis sayyi'ah. Dan juga menghinakan. Nah, rendahnya di hari kiamat nanti dengan amalan-amalan yang jelek, fa fiha al-khauf, maka di dalamnya terkandung sifat al-khauf, rasa takut. Karena takutnya dengan keadaan hari kiamat tersebut, akhirnya terdorong untuk beramal-amalan saleh. An itu naam. Kita lihat berikutnya, fal ayatul ula fiha mahabbatullah. Ayat yang pertama, alhamdulillah rabbil alamin, di dalamnya terkandung apa? Mahabbatullah. Sifat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tsaniyah, dan yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Fiha ar-raja, di dalamnya ada apa? Sifat ar-raja, maksudnya berharap. Raja'u rahmatillahi, maksudnya berharap terhadap apa? Nah, berharap agar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wassalisatu, dan yang ketiga, maliki yaumiddin, fiha al-khauf min iqabillah. Di dalamnya ada pendalilan apa? Rasa takut terhadap hukuman Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin, yaitu zat yang memiliki hari kiamat atau hari kebangkitan. Fa idza istama'at hadhil umur salasah, apabila terkumpul na'am barakallahu fikum tiga perkara ini, al mahabbah war raja wal khauf, yaitu tiga sifat ini, perhatikannya, sifat cinta, berharap dan rasa takut, fa hiya asasul ibadah, maka itu adalah pondasi ibadah. Maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Maksudnya kita itu kalau beribadah harus didorong dengan rasa cinta, senang dengan ibadah tersebut. Kemudian di dalam ibadah itu kan kita berharap. Berharap dengan ibadah tersebut agar kita apa? Masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ibadah itu sendiri juga ada rasa takut kita. Rasa takut terhadap azab atau hukuman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Di dalam beribadah enam pondasinya tiga tadi itu. Rasa cinta, berharap dan rasa takut. Naam, al-mahabbah war raja' wal khauf. Paham ya? Naam barakallahu fikum. Kata beliau, amma man akhadha biwahidatin minha faqat, adapun orang yang mengambil salah satu di antara tiga perkara tersebut, jadi dia tidak tiga-tiganya ya, dalam artian dia ngambil satu rasa cinta tok gitu, tanpa rojak, tanpa khauf, fa innahu yakunu dhalan, maka sungguh dia menjadi orang sesat. Allahu musta'an. Faman abidallaha bil mahabbah faqat, maka barang siapa yang menyembah Allah karena cinta saja, ingat-ingat ya, karena cinta saja, wala yakhaf wala yarju, dia tidak takut dengan azab Allah dan tidak berharap untuk mendapatkan surga Allah, fahadhi tariqatus sufiyah, ini adalah jalannya, metodenya, prinsipnya orang-orang sufiyah, alladzina yaqulun, yang mereka mengatakan la na'budullaha khaufan min nar wa la tama'an fi jannatihi, Allahu musta'an, wa inna ma na'buduhu li'annana nuhibbuhu. Ini hati lo, kelihatannya bagus tapi bahaya ini, perhatikan. Oleh karena itu orang-orang sufiyah mereka mengatakan apa? Kami tidaklah menyembah Allah Ta'ala itu karena takut terhadap nerakanya. Keliru gak ini? Kami tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena sebabnya takut terhadap nerakanya. Ini keliru kan? Yang kedua, wala tama'an fi jannatih, dan kami tidaklah menyembah Allah Ta'ala karena apa? Karena mengharapkan surganya. Keliru juga. Tapi gayanya, wa innama na'buduhu li'annana nuhibbu, hanya saja kami menyembah Allah Ta'ala karena kami cinta kepada Allah Ta'ala, bukan karena takut azabnya, bukan karena mengharapkan surganya. Padahal yang benar bagaimana? Yang benar harus tiga-tiganya ada. Kita beribadah menyembah Allah Ta'ala karena apa? Cinta kepada Allah Ta'ala dan karena mengharapkan surganya dan takut terhadap azab atau nerakanya. Itu. Nah, orang sufi aneh-aneh mereka. Allahu musta'an. Kata beliau, wa hadza dhalalun wal 'iyadu billah, dan ungkapan ini merupakan kesesatan, wal 'iyadu billah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna ar-rusula wal malaikata afdalul khalqi. Naam, li'anna ar-rusula wal malaikata afdalul khalqi yakhafuna Allah wa yarjunahu. Dikarenakan para rasul dan para malaikat, yang mereka adalah makhluk iman yang afdal, mereka saja takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu. Malaikat, para rasul saja yang dikatakan makhluk iman yang afdal itu masih berharap. Apalagi orang sufi ini gayanya. Kami tidak beribadah kepada Allah Ta'ala karena mengharapkan surganya, tidak pula karena takut nerakanya, tapi karena cinta saja katanya. Keliru atau benar itu? Keliru. Nah, yang benar tiga-tiganya harus ada pada seseorang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala karena mencintainya dan karena mengharapkan surganya serta karena takut terhadap azab atau iqabnya. Seperti itu. Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka dahulu, yaitu para rasul, mereka adalah orang-orang yang mereka bersegera di dalam kebaikan-kebaikan, dan mereka hanya berdoa kepada kami dalam keadaan raghaban, dalam keadaan cinta, wa rahaban, dan rasa takut, wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam terhadap kami. Paham maksudnya ya? Ar-rusulu yakhafunahu wa yarjunahu. Para rasul saja nah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Artinya, ulaikal ladzina yad'una, mereka adalah orang-orang yang apa? Yang mereka itu berdoa, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, yang mereka mencari wasilah perantara. Naam, yang bisa menghantarkan kepada mereka, ayyuhum aqrab, mana di antara mereka yang paling dekat? Wa yarjuna rahmatah, dan mereka pun masih mengharapkan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafuna 'adzabah, dan mereka pun takut terhadap adabnya. Haulai kama ja'a fi tafsir annahum al-Uzair wa Isa wa ummuhu. Artinya apa? Mereka-mereka ini sebagaimana datang dalam tafsir yang dimaksud sini, mereka-mereka tadi yang berdoa kepada Allah taala mengharapkan rahmatnya dan juga takut terhadap adabnya, mereka adalah Uzair. Uzair itu seorang rajulun saleh ya. Naam, yang barakallahu fikum, yang orang-orang Yahud mengatakan Uzair itu anak Allah katanya. Naam, kalau Nabi Isa, nabi. Naam, yang orang Nasrani mengatakan Isa itu adalah anak Allah. Allahu musta'an. Wa ummu, dan juga ibunya. Maksudnya ibu Nabi Isa alaihissalam. Alladzina kana ya'buduhum mal musyrikun, yang waktu itu orang-orang musyrikin hingga saat ini, nah mereka menyembah mereka-mereka ini, menyembah Nabi Isa, menyembah ibunya menurut prasangka mereka ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi menurut orang-orang Nasara dan misalnya, nah barakallahu fikum, mereka menyembah patung itu, katanya patung Nabi Isa katanya. Nah, barakallahu fikum, enggak benar itu ya. Allahu musta'an. Kata beliau, hum 'ibadun yarjuna rahmatallahi wa yakhafuna 'adzab. Padahal mereka-mereka ini Uzair, Nabi Isa, ibunya, itu hamba-hamba biasa. Mereka sendiri pun masih berharap apa? Rahmat dari Allah Ta'ala. Dan wa yakhafuna 'adzabah, dan mereka sendiri masih takut terhadap azabnya gitu loh. Fa kaifa yu'baduna ma'a Allah? Maka bagaimana mereka justru diibadai bersama Allah? Maksudnya orang-orang tadi itu na'am barakallahu fikum mengharapkan wajah Allah, mengharapkan nan surga Allah dan juga takut terhadap azabnya, kok malah diibadai? Paham ya? Nah, Allahu musta'an. Berikutnya, wa man 'abada Allah birraja'i faqat fa huwa minal murji'ah alladziina ya'tamiduuna 'alal raja' wa la yakhafuuna minadz dzunub wal ma'asi. Hati-hati ini. Dan orang yang dia menyembah Allah Ta'ala karena raja', berharap toh, bukan karena cinta, bukan karena takut, tapi berharap toh, aku beribadah kepada Allah karena mengharapkan surganya, gitu aja. Bukan karena cinta, bukan karena apa, takut terhadap adabnya. Nah, kata beliau, yang seperti ini adalah dari kalangan murji'ah, yang mereka apa, yang mereka bersandarkan terhadap raja, itu rasa harapnya yang sangat kuat, dalam keadaan mereka tidak takut terhadap dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Kenapa demikian? Karena orang-orang murji'ah itu mengatakan imannya seseorang itu nan sempurna, yang penting diucapkan atau diyakini tok, walaupun tidak beramal. Walaupun dia minum khamar, berjudi, berzina, nah barakallahu fikum, imannya sempurna seperti imannya Jibril dan Mikail katanya. Allah musta'an, itu kelompok murji'ah ya. Kelompok murji'ah itu kelompok yang mereka mengeluarkan definisi amalan, mengeluarkan amalan dari definisi iman. Jadi iman itu enggak perlu amal itu loh. Iman itu diucapkan atau diyakini cukup dah. Enggak perlu beramal, enggak perlu sholat, enggak perlu puasa, imanmu sempurna katanya. Nah, terus bagaimana kalau kita berbuat dosa? Dosa enggak pengaruh dengan keimanan seseorang. Oh ya, jadi walaupun dia berjudi, mabuk, minum khamar misalkan atau berzina, tetap imannya stabil dia. Sempurna terus. Nanti kalau meninggal dunia wajib masuk surga. Kata mereka. Itu orang murji'ah ya, na'udzubillah min dzalik. Allahu musta'an. Ini makanya hati-hati. Di dalam beribadah harus terpenuhi berapa tadi? Tiga. Tiga perkara. Rasa mahabbah, roja' dan khauf. Nah, kalau cuma cinta saja, itu kurang. Itu seperti orang sufiyah. Atau rasa roja' saja, berharap saja, itu juga kurang seperti orang murji'ah. Berikutnya kita lihat. Yaqulun. Orang-orang murji'ah mengatakan, al-imanu tasbikun fil qalb. Keimanan itu sekedar apa? Pembenaran di dalam hati saja. Cukup. Awit tasbik bil qalb ma'an nutki bil lisan, atau dibenarkan dengan hati diucapkan dengan lisan. Amalannya enggak masuk kan amalannya? Enggak ada amalan. Menurut murji'ah enggak ada amalan. Pokoknya antum ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah dah. Enggak perlu sholat, enggak perlu puasa, enggak perlu zakat, mau minum khamar, berjudi, berzina, imannya tetap sempurna. Mudah sekali kelihatannya ya. Tapi kelompok sesatnya ada hati jangan diikuti. Allah musta'an. Murji'ah itu 6 kelompok sesat yang mereka intinya apa? Mengeluarkan amalan dari definisi keimanan. Nama Allah musta'an. Kata beliau, sebutkan kisahnya mereka. Wa yaqulun. Dan mereka orang murji'ah mengatakan, al-a'malu innama hiya mukammilatun. Jadi amalan itu bukan apa? Bukan inti, tapi penyempurna saja. Intinya kamu beriman itu diucapkan sudah cukup gitu loh. Atau kalian beriman itu diucapkan dan diyakini cukup. Nah kalau enggak beramal bagaimana? Enggak perlu. Amalan itu sekedar penyempurna saja. Kalau kalian mau beramal silakan sempurna. Penyempurna istilahnya keimanan tersebut. Kalau seandainya kalian tidak beramal pun sudah sempurna juga. Paham ya? Nah barakallahu fikum Allahul musta'an. Wa hadza dhalalun. Dan yang seperti ini adalah kesesatan. Wal'iyadz billah. Dan berlindung itu hanya kepada Allah. Li'annal imana qawlun wa amalun wa i'tiqadun. Perhatikan baik-baik ini. Karena pendapat yang sahih, keimanan itu adalah ucapan, amalan, dan keyakinan. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Itulah definisi iman. Paham baik-baik ya? Definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah apa? Nutqun bil lisan, wa'tiqadun bil janan, wa'amalun bil jawarihi wal arkan, wa yazidu bit ta'ah, wa yanqusu bil ma'siyah. Artinya apa? Keimanan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Berarti ada 5 perkara kan? Ada 5 perkara definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa tadi? Diucapkan dengan lisan. Ewa? Enam. Ewa? Nah, itu definisi keimanan ya, definisi keimanan. Kita lihat sini. Kata beliau, la yakfi wahidun min hadzal umur, enggak cukup. Kalau cuma salah satu di antara perkara-perkara ini enggak cukup. Nah, amalan tok tanpa keyakinan, tanpa ucapan juga enggak benar. Atau meyakini saja tanpa mengamalkan apalagi. Atau dia meyakini dan mengucapkan tapi enggak beramal juga sama saja. Maksudnya harus diucapkan, diyakini dan diamalkan. Itu harus itu. Nah, kita lihat di sini. La budda minha jami'an, harus semuanya itu ada. Laisa qaulan faqat, bukan ucapan saja, wala amalan faqat, bukan amalan saja, wala i'tiqadan faqat, bukan sekedar keyakinan saja. Bal la budda min hadhil umur as-salasati hatta yatahaqqaq al-iman, kata beliau. Artinya bahkan harus disertai tiga perkara ini hingga terwujudkan, terrealisasikan yang namanya keimanan. Apa tiga tadi itu? Diucapkan, diyakini dan diamalkan. Mafhum? Na'am barakallahu fikum. Wa man 'abadallaha bil khaufi faqat, dan barang siapa yang beribadah kepada Allah, menyembah Allah tapi dengan rasa takut saja, fa huwa 'ala tariqatil khawarij. Ini tabak parah juga ini. Jadi nanti ada rinciannya ya, kita lihat sini. Orang kalau beribadah kepada Allah cuma mengandalkan rasa takut saja, takut dengan azab Allah Ta'ala, bukan karena mengharapkan surganya, bukan karena cinta, tapi takut. Paham ya? Nah, kata beliau apa? Maka yang seperti ini, ibadah tersebut berada di atas jalannya orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij itu hati-hati. Orang-orang khawarij itu mereka bermudah-mudahan mengkafirkan pelaku dosa besar. Jadi kalau orang sudah melakukan dosa besar, sekali saja kafir. Karena mereka ngukur atau mereka mempermisalkan seperti bilangan 10, ya kan? Seperti bilangan 10. Bilangan 10 itu kalau dihilangkan 1, enggak dikatakan 10 lagi, tapi 9. Ya kan 10, kalau kurangi 1 kan 9. Nah, seorang mukmin muslim sekali saja berbuat dosa besar, enggak dikatakan mukmin lagi, katanya. Kafir. Ini orang khawarij ya, hati-hati. Itu pendapat yang batil. Nah, kita lihat sini. Alladzina ya'budunallaha bil khauf, yang mereka beribadah kepada Allah Ta'ala, menyembah Allah Ta'ala dengan rasa takut. Faya'khuduna bin nususil wa'id faqat, maka mereka mengambil dalil-dalil yang berkaitan masalah ancaman saja. Karena ada ancaman dalam Al-Quran kan, ancaman seperti ini, seperti ini, seperti ini, nanti dimasukkan neraka. Nah, yang mereka ambil itu saja, sehingga rasa takut kuat, berharapnya gak ada, cinta pun gak ada. Paham ya? Nah, berarti kan cuma satu toh. Jadi dia beribadah ngandalkan rasa takut saja. Nah, fayatrukuna nususal wa'di wal maghfir wa rahmah, kemudian mereka meninggalkan nas-nas atau dalil-dalil berkaitan masalah al-wa'd, masalah janji, wal maghfirah dan ampunan, wal rahmah dan kasih sayang. Sehingga enggak ada harapan untuk masuk surga itu. Yang mereka andalkan cuma takut saja, takut dengan azab Allah Ta'ala, takut dengan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena enggak diiringi dengan rasa cinta dan tidak diiringi dengan rasa berharap, kurang enggak? Kurang enggak tadi? Kurang. Nah, Allahu musta'an. Kata beliau, fahani tawaiful ghulat. Nah, inilah kelompok-kelompok yang ekstrim. As-Sufiyah, wal-Murjiah, wal-Khawarij. Tiga-tiganya ini keliru ya. Sufiyah itu apa? Mereka beribadah cuma mengandalkan apa? Rasa cinta saja. Murjiah mereka beribadah mengandalkan apa? Rasa rojak, berharap saja. Orang-orang Khawarij mereka beribadah mengandalkan sifat apa? Khauf, rasa takut saja. Ahlus Sunnah wal-Jamaah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan apa? Tiga perkara ini. Al-khawf, wal-raja' wal-mahabbah. Kita lihat. Amma tariqul haqqi, fahuwa al-jam'u baina hadhil umur, al-mahabbah wal-khawf wal-raja'. Adapun jalan yang benar, jalan yang hak, jalannya ahlus sunnah wal-jama'ah adalah menggabungkan antara tiga perkara ini. Antara mahabbah wal-khawf wal-raja'. Maksudnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena cinta kepadanya. Kan itu. Dan mengharapkan surganya serta takut terhadap siksaan atau azabnya itu. Nah, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Kata beliau, hadza huwal iman. Inilah keimanan. Wa hadhihi thariqatul mu'minin, dan ini adalah jalannya segenap kaum mukminin. Wa hadza huwa tauhid, dan inilah tauhid yang sebenar-benarnya. Wa hadza ma jama'athu hadhihi tsalas, dan ini adalah apa yang terkandung, yang terkumpulkan. Nah, barakallahu fikum pada Tiga ayat alhamdulillah rabbil alamin, hadhihi fiha almahabbah, kata beliau. Ini di dalamnya terkandung mahabbah. Arrahmanir rahim, hadhihi fiha arraja, di dalamnya terkandung apa? Raja. Maliki yaumiddin, hadhihi fiha alkhauf, ayat ini terkandung di dalamnya sifat khauf. Ingatnya ada tiga sifat itu harus ada pada diri kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma musta'anam. Barakallahu fiikum wa hafizakumullah. Insyaallah taala. Nah, yang berikutnya kita baca pada pertemuan nanti ya insyaallah pada malam. Atau dikit lagi barakallahu fiikum, dikit lagi. Karena ada sangkutannya ya, afan ya. Qala al-Imam al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang atas itu 177 itu atas itu matanya, iyyaka na'budu, dan hanya kepadamulah kami menyembah. Ini perlu diperhatikan ya, karena iyyaka na'budu artinya dan hanya kepadamulah kami menyembah, berarti tidak menyembah yang lainnya. Berbeda kalau na'buduka, kalau lafadznya na'buduka kami menyembahmu, itu berarti apa? Bisa menyembah yang lainnya, bisa menyembah yang lainnya, maksudnya bisa menyembah Allah Ta'ala juga menyembah yang lainnya. Tapi kalau iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami menyembah, berarti murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya mengandung apa? Hasr. Mengandung hasr. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu aslinya yang namanya fi'il, fa'il, maf'ul bihan itu. Nah, itu urut-urutannya na'buduka. Na'buduka itu fi'il, fa'il, maf'ul bih. Kami menyembahmu. Nah, manakala maf'ul bih ini diawalkan, iyyaka ini maf'ul bihnya. Na'budu ini fi'il, fa'il diakhirkan, maknanya pembatasan. Maksudnya bagaimana? Taqdimu ma haquhu at-ta'khir yufidul hasr. Mendahulukan sesuatu yang seharusnya diakhirkan, maful bih harusnya diakhirkan enggak? Nah, kalau didahulukan itu langsung memberikan faedah hasr, pembatasan. Nah, ini iyyaka na'bud. Nah, iya ini di sini dia kedudukannya sebagai maful bih dia. Berarti artinya hanya kepadamu lah kami menyembah. Menyembah yang lainnya enggak? Enggak. Hanya murni kepada Allah taala. Ai a'buduka ya rab bima madha. Nah, maksudnya adalah aku menyembahmu wahai Rabb, bima madho, dengan apa yang seluruhnya yang telah yang lalu, semuanya. Nah, bihadhi salas, maksudnya dengan apa? Kami menyembahmu wahai Rabb dengan perkara-perkara yang telah lewat, maksudnya apa? Dengan tiga perkara, yaitu bimahabbatika, warajaika, wakhaufika, ya kan? Dengan mencintaimu dan berharap kepadamu serta takut kepadamu. Mafhum? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat penjelasannya bahwa itu Allah Syekh Shalal Fauzan wafaqahullah, iyyaka na'budu na'buduhu bihadhihi salata. Maksudnya hanya kepadamulah kami menyembah dengan tiga perkara ini, yaitu mahabbah wal khauf wal raja, rasa cinta dan rasa takut serta rasa harap. Li'annaha la tatahaqqa, li'annaha la tatahaqqaqu al ibadatu illa biha. Dikarenakan ibadah itu tidak terrealisasikan, tidak terwujudkan kecuali dengan tiga perkara tadi. Ai bimajmu'i salasati, dengan dikumpulkannya tiga perkara tadi. Paham insyaallah ya? Naam. Berikutnya kata beliau, fa hadhihi salatu arkanul ibadati. Yang atas itu kalamnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Fa hadhihi salatu arkanul ibadati. Tiga perkara ini adalah pondasi-pondasi, rukun-rukun ibadah. Wa sarfuha li ghairillah syirkun. Hati-hati ini. Dan memalingkan, menyerahkan kepada selain Allah Ta'ala adalah kesyirikan. Maksudnya apa? Memalingkan ibadah dan rasa berharap serta rasa takut ini kepada selain Allah Ta'ala adalah apa? Kesyirikan. Karena itu adalah ibadah. Nah, ibadah enggak boleh diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi rukun ibadah ada berapa tadi? Tiga. Al-mahabbah, wal-raja, wal-khawf. Nah, kita lihat penjelasannya bawah itu. Atau kita baca sekalian yang atas dulu. Fi hadits salasi arad ala man ta'allaqa bi wahidatin minhunna kaman ta'allaqa bil mahabbah wahdaha. Di dalam tiga perkara ini, nah, ada bantahan terhadap orang yang menggantungkan kepada salah satu daripada tiga perkara itu. Maksudnya apa? Rasa cinta saja, beribadah dengan rasa cinta saja satu tok itu. Nah, kaman ta'allaqa, sebagaimana orang yang menggantungkan dirinya bil mahabbah, dengan rasa cinta saja. Nah, paham maksudnya ya? Au ta'allaqa birraja'i, bawahnya itu, atau dia mengkaitkan hatinya dengan roja', berharap saja, wahdah, semata-mata berharap saja. Naam. Au ta'allaqa bil khauf, naam, wahdah, sebaliknya nanti ya. Atau dia menggantungkan hatinya ketika beribadah hanya murni karena takut saja. Itu semuanya keliru ya. Keliru. Kita lihat bawah itu penjelasannya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan wafaqahullah. Catatan kaki nomor 11 itu ya. Ain. Man ahabba ghairallahi fahu musyrik. Maksudnya barang siapa yang mencintai selain Allah maka dia musyrik. Man raja ghairallahi fahu musyrik. Barang siapa yang berharap kepada selain Allah Ta'ala maka dia musyrik. Man khafa min ghairillah fahu musyrik. Barang siapa yang takut kepada selain Allah Ta'ala maka dia musyrik. Hati-hati. Naam. Nah, kemudian bahwa itu penjelasannya wahum sufiyah, orang yang beribadah karena cinta saja itu siapa? Sufiyah. Kemudian berikutnya wahumul murji'ah, orang yang beribadah karena mengharapkan rasa rojak saja itu apa? Murji'ah. Nah, berikutnya wahumul khawarij wal wa'idiyah kata beliau. Nah, yang orang beribadah karena rasa takut saja mereka adalah siapa? Orang-orang khawarij wal wa'idiyah. Wa'idiyah itu sama kelompoknya. Yusammauna bil wa'idiyah. Orang-orang Khawarij ini mereka dinamakan dengan al-wa'idiyah karena mereka andalannya apa? Ayat-ayat berkaitan masalah ancaman saja. Sehingga bikin takut itu loh ya. Nah, enggak mau urusan dengan ayat masalah harapan, rojak, enggak mau. Nah, dinamakan wa'idiyah itu karena mereka sandarannya ayat-ayat berkaitan masalah apa? Masalah ancaman saja sehingga timbul rasa takut. Li'annahum akhadhu nususal wa'id faqat. Dikarenakan mereka mengambil dalil-dalil berkaitan masalah ancaman saja. Yang namanya ancaman kan bikin orang takut itu loh. Tapi seharusnya dia iringi dengan apa seharusnya? Dengan rasa rojak dan juga mahabbah. Dia seimbang, tapi mereka tidak. Mereka tidak. Allahumma musta'an. Na'am barakallahu fikum. Yang atas itu antum lihat itu kalamnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Faman sarafa minha syai'an ghairillah fa huwa musyrik. Maka barang siapa yang menyerahkan salah satu di antara tiga perkara ini, rasa cinta, rasa berharap dan juga rasa takut diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia musyrik. Maka dia musyrik. Kata beliau wa fiha minal fawaid. Dan di dalam surat Al-Fatihah ini ada faedah-faedah juga. Nah, barakallahu fikum. Apa faedahnya? Ar-rad 'ala tawa'if as-salas. Bantahan terhadap tiga kelompok tadi itu. Kelompok Khawarij, Murji'ah dan apa? Sufiyah tadi. Allati kullu ta'ifatin tata'allaku biwahidatin minha. Yang mana masing-masing apa? Masing-masing kelompok menggantungkan kepada salah satu di antara tiga perkara tadi. Gak semuanya, satu aja. Kelompok Sufiyah menggantungkan kepada mahabbah. Kelompok Khawarij menggantungkan kepada apa? Khauf. Kelompok Murji'ah menggantungkan kepada roja. Naam. Kaman abadallaha ta'ala bil mahabbah wahdaha. Seperti orang yang menyembah Allah Ta'ala karena rasa cinta saja. Seperti Sufiyah tadi kan. Kami menyembah Allah Ta'ala itu karena cinta. Bukan karena takut terhadap nerakanya. Bukan karena mengharapkan surganya katanya. Kelihatannya bagus tapi menipu ya. Hati-hati ya. Nah, barakallahu fikum Allah musta'an. Karena pendapat yang sahih bagaimana tadi. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena cinta kepadanya. Dan mengharapkan surganya serta takut terhadap azabnya. Nah, Allah musta'an. Seperti itu. Adapun berikutnya insyaallah taala penjelasannya kita baca nanti ya. Penjelasan yang berikutnya itu kita baca pada pertemuan yang selanjutnya insyaallah taala. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.